لسنا جماعة ولكنما نريد لهم. فنظرنا فإذا الحق معهم من غير تكتلات ولا تحزبات ولا تعصبات ولا عصبيات. حينئذ نقول كما قال رب العالمين وكونوا مع الصادقين. Jawabannya sebenarnya seperti jawaban yang di atas, akan tapi ditambahkan di sini oleh Syekh, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis tentang perpecahan umat, yaitu sataftariku ummati ila 73 firqah, bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Rasul mengatakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa golongan ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hiyallati mithla ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu golongan yang berada di atas petunjukku dan petunjuk sahabatku. Di dalam bahasa Arab, kata man yuradu bihi ta'yin, maksudnya adalah meminta penjelasan, keterangan. Misalnya ada orang yang mengetuk pintu, lalu kita bertanya kepadanya, siapa? Tentu tidak dijawab manusia, ya, karena kita bertanya yaitu tentang wasat, sifat ini, no, siapa itu yang datang? Bukan, kita tidak mengharapkan jawaban manusia, karena kita tahu bahwa saya pasti ketuk pintu adalah manusia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan jawaban dari pertanyaan sahabat, man hiya ya Rasulullah, Rasulullah tidak menyebutkan nama tapi menyebutkan sifat. Ya, Rasulullah tidak menyebutkan ism tapi menyebutkan al-wasaf. Karena nama bisa berubah dan nama bisa berbeda dengan hakikat. Berapa banyak orang-orang yang namanya soleh tapi jahat, namanya Muhammad tapi pencuri, itu banyak. Jadi nama bukan ukuran, yang menjadi ukuran adalah hakikat. Yang menjadi ukuran adalah hakikat. Dan nama al-asma la tughayyirul haqa'iq, nama tidak merubah satu hakikat, kenyataan. Misalnya ada seorang atau kelompok yang menamakan kelompok mereka atau menamakan diri mereka Hizbus Sahabah, apakah kita terima bahwasanya mereka ini adalah golongan yang benar-benar seperti sahabat? Belum tentu. Kita lihat dulu realitanya, kita lihat dulu keadaannya, bagaimana, apakah sesuai dengan apa-apa yang para sahabat berada di atasnya atau hanya sekedar nama, ya. Dan misalnya ada lagi yang mengatakan, kami bukan jemaah, kami bukan golongan. Yang menjadi tujuan kami adalah mengajak manusia kepada Alkitab dan As-Sunnah, berpegang teguh kepada keduanya. Ya, tentu ini kita katakan, ya, yang menjadi ukuran adalah apa? Kenyataan, hakikat, bukan nama, karena nama bisa berubah-ubah. Maka oleh karena itu saya mengatakan tadi dalam hal ini, wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Artinya apa? Sesuai, ya, antara nama dengan hakikatnya, ya, tidak seperti, ya, kebanyakan dari golongan namanya bagus tapi hakikatnya, ya, namanya bagus tapi hakikatnya berbeda. Asy-syar'ul hakim ayyuhal ikhwa lam yaj'al lil kathrati makanan fid din wala mawdi'an fil haqqi wal yaqin wa innama ja'ala al qimata للحق والحجة والبرهان كما قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقال الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور. وقال الله تبارك وتعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ بإذن الله. من أجل هذا وربطا بالجواب السابق وهذه التتمة اللاحقة، أذكر لإخواني قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود القائل الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذن الحق هو الدليل وهو الحجة وهو البينة، ليست الكثرة وليس الصوت العالي وليست الأصابع المرفوعة، وإنما موافقتك للحق ولو كنت منفردا هو الجماعة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم. syariat yang mulia dan bijaksana ini tidak menjadikan kuantitas sebagai ukuran. Ya, tidak menjadikan kuantitas, jumlah, bilangan sebagai ukuran. Tapi yang menjadi ukuran di dalam masalah ini adalah al-haqq wad-dalil dan burhan. Allah mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yang menjadi ukuran adalah ad-dalil dan burhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini adalah larangan kita mengikuti kuantitas. Apabila kamu mengikuti kebanyakan dari manusia di dunia ini, di bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasyakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi ukuran adalah ad-dalil al-burhan, bukan kuantitas atau banyaknya tangan-tangan yang terangkat. Ya, bukan banyaknya jumlah, bukan banyaknya suara. Dalam hal ini saya mengingatkan satu hadis asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, sahabiyul jalil Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah apa-apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu itu seorang diri, meskipun kamu itu cuma seorang diri. Jadi yang menjadi ukuran adalah ad-dalil wal-burhan, bukan banyaknya tangan yang terangkat, bukan banyaknya suara, bukan kuantitas. Itulah dia maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jama'ah, dan sabda Nabi al-jama'atu al-jama'atu rahmatun wal furqatu adab. Al-jama'ah adalah rahmat dan al-furqah perpecahan adalah adab. Ada yang bertanya, sebagian ulama mendhaifkan hadis iftiraq, hadis perpecahan umat, di antaranya Ibnu Hazm, demikian juga Syekh Yusuf Qardawi. Bagaimana bantahan Anda tentang hal ini, dalam hal ini? Yajib an-nazar fi al-jawab an hadha as-su'al ila amrayn. Amma al-amr al-awwal fa akhdhu al-'ilmi عن من تخصص فيه، فلا يجوز أن نأخذ علم الهندسة عن طبيب، ولا يجوز أن نأخذ علم الزراعة عن مهندس، وإنما نأخذ كل علم عن المختص فيه. ابن حازم من علماء الفقه ومن علماء الأصول ومن علماء الملل والنحل، ليس من علماء الحديث، بل وقع له أوهام حديثية كبرى نبه إليها الذهبي ونبه إليها الحافظ محمد بن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث. والقرضاوي ليس من علماء الحديث، إنما هو مفتن عصري يفتي الناس على طريقة التسهيل، ولا نشك إن شاء الله في نيته، فنيته بينه وبين ربه، وإنما نتكلم عن طريقته التي ليست هي موافقة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباعترافه لهو ليس من أهل الحديث ولا من المحدثين. أما الأمر الثاني فأن نقول إن للحديث طرقا، مفرداتها قد تكون ضعيفة لكنها بمجموعها ثابتة وحسنة وفي قسم الصحيح، وكل ناظر على أو إلى هذه الطرق يرى أنها ثابتة بمجموعها. ولأخينا الفاضل الشيخ سليم الهلالي كتاب مستقل سماه دفع الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب، رد فيه على من ضعف الحديث وبين أن قول جماهير المحدثين تصحيحه وتحسينه وتثبيته، فالقول قولهم wala yashqa bihim jalis. Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua perkara. Yang pertama, hendaklah kita mengambil ilmu dari ahlinya. Enggak mungkin kita belajar ilmu kedokteran dari seorang tukang. Dan demikian pula sebaliknya. Jadi mengambil ilmu itu harus dari ahlinya. Harus sesuai dengan spesialisasinya. Ibnu Hazm adalah seorang ulama fikih, ulama tarikh. Beliau bukan ulama hadis. Al-Imam Adz-Dzahabi dan Ibnu Abdul Hadi telah menyebutkan beberapa kekeliruan-kekeliruan Ibnu Hazm. Demikian juga Yusuf Al-Qardawi, dia adalah seorang mufti, bukan seorang ulama hadis. Itu berdasarkan pengakuannya sendiri. Kita tidak bicara tentang niatnya. Ya, mungkin niatnya bagus, akan tapi kita membicarakan di sini tentang tariqahnya, tentang caranya yang kita kritik atau yang kita jadikan sebagai tinjauan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bahwa hadis ini memiliki sanad-sanad yang banyak. Secara mufradatnya atau secara terpisah mungkin hadis ini dhaif. Akan tetapi secara keseluruhan apabila digabungkan satu sama lainnya akan menjadi hasan. Ya, akan menjadi hasan. Itu berdasarkan riwayat-riwayat, turuk-turuk, yaitu sanad-sanad, jalur-jalur sanad ya bagi hadis ini. Syekh Salim bin Id Al-Hilali telah menulis satu kitab tentang hadis ini, tentang pensahihan hadis ini, satu buku yang berjudul Daf'ul Irtiyab an Hadis Ma'ana Alaihil Ashab, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Bagi ya saudara penanya, hendaklah merujuk kepada buku ini, karena inilah dia kesimpulan yang benar, pendapat yang benar di dalam masalah ini, yaitu bahwa ulama hadis mensahihkan atau menghasankan hadis ini. Di sini ada yang bertanya, ya Syekh, saya mau tanya bagaimana pandangan Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang saudara kita yang berdakwah lewat politik dengan mendirikan partai-partai Islam sebagaimana kita lihat di sebagian negara-negara Islam. Warada fi kutub ahli al-kitab an Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam annahu qal li hawariyih إنه سيكون من بعدي أنبياء كذبة. قالوا يا عيسى ابن مريم كيف نعرفهم؟ قال من ثمارهم تعرفونهم. من ثمارهم تعرفونهم. فنحن الآن نسأل ولنجب أنفسنا بصراحة ووضوح. ماذا قدم السياسيون للإسلام بصفته دين الله؟ ماذا قدمت الأحزاب المنتسبة للإسلام للمسلمين بصفتهم عبادا لله؟ وأنا أترك الجواب لكل إنسان يصدق مع نفسه ويعاملها بشفافية دون أن يكذب عليها أو أن يخدعها. Beliau menjawab, di dalam kitab-kitab terdahulu diriwayatkan dari Isa bin Maryam bahwa beliau berkata kepada para hawariyin bahwa nanti akan muncul para pendusta. Kemudian hawariyin bertanya kepada Nabi Isa, bagaimana kami dapat mengenali mereka? Maka Nabi Isa menjawab, min thimarihim ta'rifunahum, dari hasil perbuatan mereka kamu akan dapat mengenali mereka. Dari apa yang muncul dari mereka kamu akan dapat mengenali mereka. Sekarang kita lihat kepada kenyataan diri kita. Apa yang telah diberikan oleh para politikus, politikus tersebut kepada Islam dan muslimin sebagai kita katakan Islam yang berguna bagi kaum muslimin, dan ibadah sebagai ibadah bagi kaum muslimin. Apa yang telah mereka persembahkan kepada kaum muslimin untuk Islam? Ya, jawabannya ya terpulang kepada kita, dipulangkan kepada kita. Itu saja jawabannya, tidak ada. Tidak ada sumbangan yang mereka berikan untuk Islam. Dalam arti kata Islam yang sahih. Ada yang bertanya, bisakah satu negara yang mayoritas penduduknya muslim tetapi tidak diterapkan syariat Islam dikatakan sebagai negara Islam? مصطلح دولة الإسلام مصطلح حادث، ولكن المصطلح الفقهي الذي ذكره الفقهاء مصطلح دار الإسلام ودار الكفر. وبالتالي فإن التعريف الصحيح لدار الإسلام في كتب الفقهاء هي الدولة أو الديار التي تظهر فيها شعائر الإسلام ويستطيع فيها المسلمون أن يطبقوا الإسلام حتى ولو كانت بعض الشعائر الأخرى مغيبة أو غير مطبقة. وأعظم شعائر الإسلام الصلاة والأذان والصيام والحج والزكاة والمعاملات بين الناس في الزواج والطلاق، هذه من أعظم شعائر الإسلام. نعم نحن نعلم أن بعض الحدود أو جل الحدود معطلة، وهذا إثم عظيم وذنب كبير، وأن هنالك بعضا من الأحكام الأخرى أيضا لا تنفذ وهذا إثم عظيم وذنب كبير، لكن لا يكون هذا سببا كافيا للحكم على هذه الديار بأنها ديار كفر، وإنما هي لما فيها من إقامة شعائر الإسلام وظهور شعائر الدين أنها دار إسلام، ولا يجوز البتة أن تسمى دار كفر. Istilah daulah Islam adalah istilah yang hadis, artinya baru ya, bukan bid'ah. Hadis baru adalah istilah yang baru yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam buku-buku mereka. Definisi yang benar tentang darul Islam wa darul kufur. Definisi yang benar tentang darul Islam adalah negara ataupun daulah yang tampak padanya syiar-syiar agama dan syiar-syiar Islam, walaupun sebagian dari syiar-syiar itu atau kebanyakan dari syiar-syiar itu tidak tampak atau dilupakan. Syiar-syiar tersebut seperti salat, adzan, siam, al-hajj, haji, zakat, muamalah bainan nas, muamalah di antara manusia seperti nikah, jual beli dan lain sebagainya. Ciri-ciri seperti ini sudah cukup untuk menentukan atau menetapkan satu negeri itu sebagai negeri Islam. Meskipun ya sebagian dari hukum-hukumnya itu tidak dilaksanakan. Memang itu adalah satu dosa yang besar, satu kesalahan yang besar. Namun ya, kesalahan-kesalahan ini tidak cukup untuk mendudukkan atau memvonis negara tersebut sebagai negara kufur. Inilah dia jawaban dari Syekh tentang istilah tersebut. Ya. Ada yang bertanya, manakah yang lebih dahulu diutamakan, membina umat di satu negara untuk mencapai persatuan umat, ataukah membela hak-hak kaum muslimin yang tertindas seperti di Afghanistan, Palestina, Irak dan lain-lain? أنا من فلسطين وأسكن في الأردن، وبين الأردن وفلسطين لا يزيد عن 50 كيلومترا، ومع ذلك نحن نعلم أن النصرة الحقيقية لأهل فلسطين لا تكون بالعواطف ولا تكون بالحماسات ولن تكون بالسياسات ولن تكون بالخطب والاجتماعات. النصرة الحقيقية لأهل فلسطين أن ينصروا أنفسهم باتقائهم ربهم. النصرة الحقيقية لأهل فلسطين بالدعاء لهم أن يوفقهم الله للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم. هل نصر الله لنا قبل نصرنا لله وعملنا بأحكامه؟ أم عملنا بأحكام الله قبل نصرنا لله أو قبل نصر الله لنا؟ إن تنصروا الله ينصركم. إذن هل تربية الأمة قبل الدفاع عن المسلمين هؤلاء ونحن ضعاف ومستضعفون وليس عندنا لا قوة دينية ولا قوة مادية، أم الأصل أن ننصرهم ونحن على هذا الحال من الضعف؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، وتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، يعني تخاذلتم إلى الحياة الدنيا، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالحديث صريح وواضح وفصيح بأن الرجوع إلى الدين هو سبب عودة الأمة إلى الجهاد، وليس الجهاد هو سبب الرجوع إلى الدين. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لذلك ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالتربية الإيمانية العلمية الربانية هي التي ينبغي أن ينشغل بها الدعاة اليوم. أما المهرجانات والمظاهرات والسياسات والاجتماعات بقليل من كلام الله وقليل من سنة رسول الله، بل أحيانا تسمع الخطيب يخطب ساعة والمحاضر يحاضر ساعة، لا تسمع آية ولا تسمع حديثا ثم ينادي بالإسلام، أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا الذي ينادي الناس أن يتبعوه وهو أجهل الناس به وغير عارف فيه؟ ومما يحكى أن رجلا أعجميا لكنه كان يعيش في بلاد العرب وعنده غيرة على الدين شديدة، فرأى كافرا في إحدى الطرقات الضيقة فاستل خنجره وسيفه وشهره على عنقه وقال يا كافر أسلم وإلا قتلتك. هذا الكافر خاف، قال اتركني، قال أسلم وإلا قتلتك، قال سأسلم ماذا أقول؟ قال والله لا أدري ماذا تقول، لا أدري ماذا تقول. إذن هو يحب الدين لكنه يجهل الدين ويجهل ما هي أسباب دخول الدين وما هي أسباب نواقض الدين، فكيف يدعو إلى الدين؟ نعم. Jadi beliau menjawab, ya, beliau saya tinggal di Palestina, yaitu di Yordania. Saya berasal dari Palestina. Jarak antara tempat tinggal saya dengan Palestina cuma 50 km saja. Namun demikian, kami tahu sebab yang dapat menyelamatkan saudara-saudara kami di Palestina tersebut. Bukan dengan semangat buta, bukan dengan politik, bukan juga dengan pertemuan-pertemuan, bukan juga dengan khotbah-khotbah, orasi-orasi. Akan tetapi, yaitu dengan dakwah, mendakwahkan kepada mereka atau mengajak mereka kepada Alkitab wa Sunnah, mentarbiyah mereka di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya sementara kita belum menolong agama Allah. Jadi, tidak mungkin dalam kondisi kita yang lemah seperti ini, baik lemah iman maupun lemah kekuatan. Ya, lemah iman maupun lemah kekuatan untuk mengatasi problem-problem saudara kita di sana. Oleh karena itu, kewajiban kita sekarang ini adalah mengajak mereka, ya, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mentarbiyah mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Kitab wa Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis telah mengisyaratkan hal ini. Beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnab al-baqar وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرَعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Jika kalian telah berjual beli dengan sistem ina, sistem riba, dan kalian telah puas dengan bercocok tanam, yaitu materi dunia, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan atas kalian kehinaan, dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi di sini Rasul mengatakan rujuk iladdin, kembali kepada agama, bukan jihad. Jadi rujuk kepada agama barulah kita bisa rujuk kepada jihad kita, bukan jihad sebagai jalan untuk rujuk kepada agama. Jihad bukan jalan untuk rujuk kepada agama. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan dalam ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwa la ilaha illallah dan mohonlah ampunan bagi dosa atas dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Mulai dengan ilmu. Jadi yang didahulukan adalah tarbiyah, yaitu membimbing umat ini kepada agama yang benar, agama yang sahih, agama yang didasarkan atas Al-Kitab wa Sunnah. Ada satu kisah, beliau menyebutkan di sini kisah seorang ajam yang tinggal di negeri Arab. Dia lihat ada orang kafir sedang jalan di jalanan. Dia cegat dengan senjatanya, dengan pisaunya, seraya mengatakan, "Ya kafir, aslim. Hei orang kafir, masuk Islam." Seraya mengancamnya dengan pisaunya. Orang kafir itu berkata, "Ya, saya mau masuk Islam, tapi apa yang harus saya katakan?" Apa jawaban orang ini? "Aku pun enggak tahu apa yang harus engkau katakan." Nah, orang seperti ini yang tidak tahu Islam, bagaimana mungkin dia mengajak kepada Islam? Nah, demikian. Ada yang bertanya, sekarang ini telah tersebar fitnah takfir, yaitu pengkafiran kaum muslimin di beberapa negara-negara Islam dengan penyebaran yang sangat luas. Lalu apa batasan-batasan dan kaedah-kaedah untuk menentukan atau memvonis seorang itu kafir atau mubtadi? كما ورد في السؤال أنه انتشرت فتنة التكفير فنقول في الجواب بأننا حذرنا من هذه الفتنة قبل نحو من 10 سنوات وقبل أن تنتشر هذه الفتنة ألفت كتاب التحذير من فتنة التكفير وألفت كتاب صيحة نذير بخطر التكفير ثم ألفت كتبا متعددة لعلها زادت عن 10 كتب في التحذير من هذه الفتنة التي فعلا هي اليوم سبب المحن التي يعاني منها المسلمون دولا وشعوبا وحكومات وأفرادا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ضوابط تعيين شخص معين بالكفر فلا بد أن يكون هنالك أمران مهمان. الأمر الأول معرفة الشروط لذلك، فلا يجوز تكفير إنسان معين إلا بشروط، منها العلم، ومنها إقامة الحجة وقطع الشبهة. هذا شرط التكفير، إقامة الحجة على الشخص المراد تكفيره وإزالة الشبهة عنه. أما الأمر الثاني فأن يتولى ذلك الراسخون من أهل العلم والكبراء من العلماء، بينما اليوم نرى أن أكثر الذين يكفرون ويتولون هذه المهنة والعياذ بالله وهذه البلية هم أجهل الناس وأقلهم علما وأنقصهم فهما وفقها، فيطلقون أحكام التكفير بالجملة هكذا، كل من لم يوافقهم كافر، كل من يخالفهم كافر، كل من لا يلتقي معهم ومع آرائهم كافر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما رجل رمى أخيه بالكفر إلا صعدت كلمته إلى السماء كأنها شرارة فإذا وجدته كما قال وإلا حارت إليه، يعني رجعت إلى قائلها. فليتق الله تعالى هؤلاء الخائضون في هذه الفتنة المتلبسون بظلمها وظلامها ونارها وشرارها، وليعلموا أنهم أوقعوا الأمة في فتن وفي محن سلطت الكفار عليهم واستضعفتهم، فنهبوا ثوراتهم وأخذوا خيراتهم وشتتوا كلمتهم. ونسأل الله تعالى أن ينقذ الأمة من هذه الفتنة إنه سميع مجيب. Tentang fitnah takfir ini, beliau telah memberikan peringatan ya sekitar 10 tahun lebih yang lalu, dan beliau juga telah menulis beberapa buku tentang masalah ini, di antaranya adalah kitab At-Tahdhir min Fitnati Takfir dan kitab Shaihatun Nadhir bi Khatari Takfir. Dan ada kira-kira lebih kurang 10 buku lainnya yang berbicara tentang masalah ini. Takfir, yaitu mudah memvonis kafir seorang muslim, merupakan sebab fitnah yang tersebar di tengah-tengah umat sekarang ini. Ini merupakan bala, musibah yang menyebabkan kelemahan umat ini, terpecah belahnya umat ini. Perlu diketahui bahwa menjatuhkan vonis kafir terhadap seseorang tertentu itu harus memenuhi syarat-syarat. Di antara syarat-syaratnya adalah al-ilmu, kemudian iqamatul hujjah wa izalatus syubhah, yaitu menegakkan hujjah terhadap orang tersebut dan menghilangkan, menepis syubhat-syubhat yang ada pada dirinya. Dan di antara syaratnya adalah yang melakukan itu adalah ahlul ilm wal kubara min ahlil ilm min ulama, bahwa yang menegakkan hujjah, yang menjatuhkan vonis kafir tersebut adalah ahlul ilm, yaitu ulama, bukan para juhala seperti yang terjadi sekarang ini. Para juhala ya, menjatuhkan vonis kafir kepada setiap orang yang tidak cocok dengannya, atau setiap orang yang cocok dengan lawannya, atau setiap orang yang menyelisih perkataannya. Ini merupakan sebab fitnah. Dalam hadis dikatakan bahwa apabila ada dua orang yang menuduh, ada seorang yang menuduh saudaranya kafir, maka tuduhannya itu akan naik ke langit dan ternyata akan kembali kepada orang yang menuduh tersebut. Oleh karena itu, fitnah takfir adalah fitnah yang sangat berbahaya, yang telah memecah belah umat ini, yang telah menjatuhkan umat ini ke dalam kebinasaan, yang menyebabkan musuh-musuh mereka menguasai mereka, mengambil kebaikan mereka, dan memecah belah persatuan mereka. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya su'udzon, buruk sangka terhadap golongan-golongan dalam Islam yang insya Allah memperjuangkan dinullah? Su'udzon ni haram, wa su'udzon la yajuz, sawa'un akan dhalik في الجماعات أو في الأفراد، سواء كان ذلك في المسلمين الصالحين أو في المسلمين غير الصالحين. يقول الله إن بعض اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولكن هنالك فرق بين سوء الظن المبني على الهوى والجهل وبين النقد والتصحيح والبيان المبني على العلم والحجة، والذي لا يستطاع أن يواجه، والذي لا يستطيع المخالف له أن يواجهه إلا بمجرد الكلام وتحسين الألفاظ والعاطفة والحماسة. هذا لا يسمى سوء ظن، هذا يسمى نصيحة وعلما وحجة وبينة وبرهانا. وإن خالفت هواي وهواك، وإن خالفت ما عشت عليه أو عشت عليه، وإن خالفت ما تحب أو ما أحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فأن تنتقد فئة من الناس أو جماعة من الناس أو أمة من الناس أو فرد من الناس، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، لا ينظر إلى النقد ليقال سوء الظن، ولكن ينظر إلى النقد بحجته ودليله وبينه وبينته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي. بل كما قال الله ذو الجلال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا كان الكلام ببينة وحجة وبرهان فعلى العين والرأس، وإذا كان الكلام بغير بينة فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يصدر من هذا الإنسان، ولا ينبغي أن يقبل من أي إن كان طالما أنه فاقد للبرهان. أما أن يقال سوء ظن وهذا خلط بالنصيحة والدليل، فهذا كلام إنما يرجع على صاحبه بالخطأ والخلل، فليستغفر الله على هذا الزلل. سوء ظن pada dasarnya itu tidak boleh, baik terhadap jemaah, pribadi, golongan maupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ijtanibu katsiran minadh dhan. Jauhilah kebanyakan dari berburuk sangka atau berprasangka. Namun sini harus dibedakan antara su'udzon yang didasari dengan hawa nafsu dengan an-naqdu wat tashih wal bayan, dengan kritik, koreksi dan penjelasan. Ya, dengan penjelasan. Ya, tidak dikatakan su'udzon nasihat atau kritik tersebut atau koreksi tersebut apabila itu didasarkan atas ilmu, hujah dan bayan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Din adalah nasihat, din adalah nasihat, din adalah nasihat. Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, a'immatul muslimin dan segenap kaum muslimin. Jadi kritik itu adalah nasihat. Kritik yang didasari dengan hujah dan dalil itu adalah nasihat. Itu adalah ilmu. Itu adalah peringatan. Tidak disebut su'udzan. Rasul mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala Rasul mengatakan tadi al-bayyinatu 'alal mudda'i, sungguhnya bukti atas orang yang mengklaim, atas orang yang mendakwa. Jadi kritik itu harus disertai dengan penjelasan, harus disertai dengan ilmu, harus disertai dengan keterangan. Tidak boleh ya kritik ya didasari dengan hawa nafsu, karena itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, baik terhadap jemaah pribadi, baik itu yang dikritik laki-laki maupun perempuan. Apabila kritik itu tanpa dalil, itu tidak boleh. Tapi jika kritik itu dengan dalil, makanya harus diterima sebagai sebuah nasihat. وختاما أيها الإخوة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا على الحق واليقين والهدى والدين وأن يحسن خواتيمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولي وصية لكم جميعا أوصي بها نفسي أولا ثم إخواني ثانيا، أن تشتغلوا بالعلم النافع الذي يوصلكم إلى العمل الصالح الذي فيه رضا الله والذي فيه موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النجاة الحتمية إذا وافقت قبولا من الله. أما الانشغال بأمور ليس فيها إلا الكلام والكلام والكلام، فهذا لا يفيد في دنيا ولا ينجي في آخرة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup, beliau memohon kepada Allah agar kita semua dibimbing kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, karena ini merupakan sebab dari keselamatan di dunia dan di akhirat, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh yang akan membimbing kita kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, karena tidak ada keselamatan kecuali dengan mengikuti ilmu yang bermanfaat tersebut. Demikianlah, mudah-mudahan kita semuanya dibimbing kepada al-ilmu nafi' dan al-amal yang saleh. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.